untuk masa depanku, aku akan selalu setia membenahi diri hingga saatnya nanti. Selama ku menunggu, kan ku jaga hati ini agar tak tergelincir dalam nafsu. Sampaikan tiba pertemuan kita dalam ikatan ridonya. Datang masa itu, akan ku balut hatiku sampai saatnya kita menyatu, dan ku mohon sebelum tiba saat. Jaga selalu hatimu agar ku mampu membimbingmu menjadi makmum terbaik untukku. Laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik, dan begitu juga sebaliknya, wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Maka perbaiki diri, pantaskan hati untuk mendapatkan jodoh terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ku pertemuan kita dalam ikatan ridonya. Jadi makmum terbaik.